hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang. Kini jauh sudah harapan hati yang selama ini ku rindu. Belai kasih sayangmu, tiada senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini tanpa dirimu di sisiku. Beritaku harap darimu.